Aku suka dia ma. Aku sayang dia ma. Kasih dan rinduku Fauzi asik. Aku suka dia ma. Aku sayang dia ma. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Sedalam dalamnya lautan India, sayang dia ma. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. DJ Bonbon Remix.